Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَبَعْدُ. Ikhwani wa akhwati fiddin, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak yang tidak mungkin kita menghitungnya. Termasuk pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, bahasan kitab Al-Qaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah memasuki pasal yang keempat, yaitu tentang subhat dan bantahannya, di mana kemarin telah kita dapatkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa sebagian ahlu ta'wil yang hakikatnya mereka adalah tahrif menuduh ahlu sunnah wal jamaah telah melakukan ta'wil dengan maksud bahwa ketika ahlu sunnah pun melakukan takwil maka tidak sepantasnya bagi ahlu sunnah untuk mengingkari apa yang mereka lakukan, yang mereka nyatakan sebagai takwil. Dan sekilas sudah saya jelaskan bagaimana membantah pernyataan mereka tersebut secara global. Maka kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sampaikan wa nahnu nujibu bi aunillah an hadhi subhah bi jawabaini mujmalin wa mufassalin. Maka kami dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala akan bantah subhat tersebut, kritikan tersebut dengan dua bantahan, dengan dua model bantahan secara global dan secara terperinci. Ikhwafiddina sallallahu yakum, di dalam membantah kritikan aliran-aliran yang sesat terhadap ahlu sunnah wal jamaah atau tuduhan yang dilontarkan oleh ahlu bidah terhadap ahlu sunnah, dalam kasus apapun juga itu bisa ditempuh dengan dua jalan. Jalan global dengan cara global, bantahan umum, dan bantahan terperinci. Bantahan umum ini bisa digunakan untuk membantah apapun kasusnya dalam bab tersebut. Ya, setiap bab atau setiap tuduhan, permasalahan ada bantahan umumnya. Yang mana apapun kasusnya dalam permasalahan tersebut bisa dibantah dengan bantahan umum. Dan ini sangat berguna bagi Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak memiliki kemampuan untuk membantah kasus per kasusnya. Sehingga kalau dia dapatkan kritikan, maka cukup dia membantah dengan bantahan umum. Atau ketika dia melihat ahlul bidah atau aliran yang sesat membela kebatilan mereka dengan syubhat yang ada pada mereka, dengan kerancuan yang ada pada mereka, dengan dalih yang mereka miliki, maka itu bisa dibantah dengan bantahan umum. Dan sesungguhnya dengan bantahan umum pun cukup untuk membentengi diri dan juga mematahkan lawan. Hanya saja memang tidak semengena apabila langsung kepada kasus per kasusnya. Tetapi cukup untuk membentengi diri dan untuk membuat lawan diam. Adapun bantahan mufassal terperinci berarti bantahan mengikuti kasus per kasusnya, satuan demi satuan kritikan, maka ada bantahan khususnya. Saya contohkan misalnya, kalau ahlul bid'ah melakukan pemindahan atau pentakwilan terhadap nusus sifat misalnya, dan mereka menganggap jalan mereka benar, maka bantahan umum, misalnya taruh kasus mereka mentakwil bahwa nuzul, hadis nuzul yang silrabbuna ila samid dunya hinayab qasusul lail al-akhir, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Mereka takwil dengan bahwa yang turun bukan Allah tapi rahmatnya atau malaikatnya. Maka bantahan umumnya ada tiga. Dan ini nanti bisa digunakan dalam kasus manapun juga. Ketika mereka melakukan penyelewengan makna dari zahirnya. Yang pertama, bahwa cara seperti itu menyelisih salaf. Mukhalif lima najis salaf. Dan paham manapun juga, kalau menyelisih ijma' salaf pasti batil. Maka cukuplah dengan diketahui bahwasnya itu bukan jalan salaf, maka itu sudah terbukti bahwa itu batil. Kemudian yang kedua itu khilafu zahir nusus, menyelisih zahirnya dalil. Karena hukum asal memahami nusus harus berdasarkan zahirnya. Kalau boleh seseorang bebas memaknai perkataan keluar zahirnya, niscaya akan sekehendak hati orang memaknai perkataan orang lain, terlepas apakah itu yang dimaksud atau tidak. Kalau bahwasnya sah seseorang memahami kalam keluar dari zahirnya tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tidak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapatnya. Jadi tidak punya dalil yang kuat, yang meyakinkan, yang mendukung takwilnya tersebut. Ini contoh. Maka apapun kasusnya, katakan kepadanya ketiga hal tersebut. Adapun kalau bantan khususnya, berarti tadi kaitannya dengan nuzul. Kalau yang dimaksud dengan nuzul dan nuzul rahmatnya, rahmat Allah turunnya tidak terbatas pada malam hari. Rahmat Allah turun setiap saat. Kenapa dibatasi malam hari dalam hadis ini? Demikian juga malaikatnya. Turun tidak sebatas itu. Demikian juga kalau dilihat dari kelanjutan hadis tersebut, bukankah ada penawaran man yas'alani fa'utiyah, man da'ani fa'ujibalah, wa man ista'adani fa'u'idannah, atau man yastaghfir fa'astaghfirlah, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri, dan siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Dan itu tidak mungkin dikatakan kecuali oleh Allah sendiri. Jadi kalau malaikat yang turun, tidak mungkin malaikat akan mengatakan demikian. Karena yang mengabulkan doa, yang memberikan apa yang diminta, dan yang mengampuni dosa, itu hanya Allah SWT semata. Itu contoh. Kemudian contoh lain misalnya bantahan umum bagi mereka yang memahami bahwa diperbolehkan untuk menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah SWT. Tolong boleh berdoa kepada selain Allah, boleh berkorban kepada selain Allah dan lain sebagainya. Kemudian mereka membawakan dalil, misalnya dari ayat atau dari hadis. Maka bantahan secara umum bagi mereka, ayat-ayat yang menyatakan wajibnya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan batilnya mengambil perantara terlalu banyak, dan itu muhkam, sangat jelas, bisa dipahami oleh setiap orang, larangan mempersekutukan Allah Ta'ala dan perintah untuk ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kalau mereka membawakan ayat atau hadis yang dengan itu dipahami diperbolehkannya mengambil perantara atau diperbolehkannya menunjukkan sebagian ibadah kepada Allah, maka kita katakan tidak mungkin dalam firman Allah Ta'ala satu dengan yang lain saling bertentangan. Di sini ada ayat-ayat yang sangat muhkam yang banyak tentang hal yang tadi, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, larangan mempersekutukannya, batilnya mengambil perantara dalam ibadah, dan bahwasanya ibadah apapun bentuknya itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, dan apabila ditujukan kepada selain Allah, Allah mempersekutukannya. Itu sangat jelas, nususnya amat sangat banyak. Maka barang siapa yang memaksakan membawa ayat atau hadis kepada diperbolehkannya menunjukkan sebagian ibadah kepada Allah atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, maka dia telah mempertentangkan satu ayat dengan yang lainnya dan lebih memilih ayat-ayat yang mutasyabihat daripada ayat-ayat yang muhkam. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi anzala al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullin min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Di mana ayat ini sangat jelas bahwa manusia terbagi menjadi dua dalam mensikapi ayat-ayat Ta'ala. Dan ayat-ayat Allah terbagi, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat. Orang-orang beriman, maka mereka beriman kepada semuanya. Kalau ada ketidakjelasan, maka mereka nyatakan keimanannya kepada Allah dan tidak mempertentangkannya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan untuk zik, sesat, maka lebih memilih ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat muhkam. Maka ketika kita dapatkan bahwa sudah jelas ada ayat yang muhkam, kok kemudian dia kecenderungan kepada ayat yang mutasyabihat, maka itulah orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Maka dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW menyatakan, apabila Anda melihat ada orang yang lebih cenderung kepada ayat yang mutasyabihat, fahdaruhum, maka jauhilah mereka. Mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat surat Al-Imran di atas. Maka ima kamu mengkompromikannya dengan ayat-ayat muhkam, maka kamu selamat. Ima kamu tetap memilih yang mutasyabihat dan dipertentangkan dengan yang muhkam, maka kamu berarti termasuk ayat yang dikatakan Allah, "Fa'amal ladina fi qulubihim zigh fayattabi'una ma tasabah minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil." Ini bantahan secara umum. Adapun kasusnya tergantung hadis apa yang dipahami sebagai hadis diperbolehkannya. Atau apa hujahnya sehingga kemudian dia merasa boleh melakukan perbuatan mempersekutukan Allah, pengabdian kepada kuburan semisalnya. Apa alasannya? Nah, nanti bisa kemudian dibantah dengan ayat yang membantah kasus tersebut yang dia sampaikan, tergantung apa perkataan dia. Dan demikian dalam masalah rudud. dan di dalam merudut, maka yang terbaik adalah dengan cara dibantah secara umum dulu, baru kemudian syukur kalau dibantah secara umum sudah selesai, alhamdulillah. Dia sudah menerima, dia rujuk, taubat, alhamdulillah. Berarti tidak perlu untuk kemudian membantah kasus per kasusnya. Artinya dia kemudian menyadari bahwa mesti berarti apa yang sudah ada dalam benaknya kasus per kasusnya salah karena sudah terbantah secara umum, sudah bisa menerima bantahan umumnya. Maka sudah. Tapi kalau kemudian misalnya belum dan tetap masih ngotot untuk kasus per kasusnya, ya tunjukkan kasus per kasusnya. Bahasanya kamu salah paham terhadap kasus tersebut. Tidak benar apa yang kamu pahami dengan alasan demikian dan demikian. Tergantung kasus yang disampaikan. Ya. Nah, dalam kasus ini apa sifat mereka? Bahwa mentakwil itu boleh, kan? Jadi mentakwil itu boleh. Jadi perbuatan mereka itu boleh. Sah-sah saja mentakwil nusus sifat. Alasannya apa? Karena Ahlus Sunnah juga melakukannya. Kalau Ahlus Sunnah melakukannya lalu Ahlus Sunnah mengingkari kami, kata mereka, itu standar ganda. Kenapa boleh untuk kamu, enggak boleh untuk kami? Ima boleh untuk kamu dan untuk kami, atau tidak boleh untuk kamu juga untuk kami. Itu baru adil. Kalau boleh untuk kami, enggak boleh untuk kami, boleh untuk kamu tapi enggak boleh untuk kami, itu standar ganda. Jadi kalian telah melakukan tasbih, telah melakukan takwil. Nanti saya buktikan, kata mereka. Saya dengan bahasa bebas saya. Jadi kalian Ahlus Sunnah telah melakukan takwil. Nanti saya akan buktikan takwil-takwil kalian. Itu. Kenapa kalian melarang kami melakukan takwil? Ima, kalian tidak melakukan takwil baru melarang kami, atau kalian membebaskan kami melakukan takwil ketika kalian mentakwil? Ya, itu gambaran umum tentang syubhatnya. Penjelasan umumnya seperti itu. Nah, bagaimana bantahan globalnya? Maka, nah, di dalam bantahan itu pun ada dua model. Bantahan global pun ada, secara umum bantahan ada dua model. Ada ditolak dan ada diterima. Ditolak, maka sebutan alasan penolakannya. Kemudian talok, kemudian diterima, taruhlah saya terima. Lalu sebutkan bantahannya. Jadi baik menerima maupun menolak, tetapi ujungnya tetap membantah mukhalif yang salah. Membantah yang berbeda dengan kita. Misalnya kalau membawakan hadis misalnya, kalau diterima, kalau ditolak misalnya katakan hadisnya dhaif. Itu namanya berarti menolak, enggak bisa jadi hujah karena dhaif. Kalau menerima, taruhlah hadisnya sahih. Maka makna hadis itu begini-begini dan bukan sebagaimana yang kamu, itu namanya menerima, menolak, menerima. Dua-duanya tetap bantah. Kita akan lihat ya. Baik ditolak maupun diterima di sini. Amal mujfal fayatakhalasu fi syai'in. Adapun bantahan mujmal, maka bisa diringkas dengan dua hal berikut ini. Ahaduhuma alla nuslima. Alla nuslimu anna tafsir salaf la sarfun an zahiriha. Pertama, kita enggak menerima. Kita enggak sepakat, enggak sependapat bahwa salaf telah melakukan takwil, yaitu mentafsirkan keluar dari zahirnya. Enggak benar klaim kamu bahwa salaf melakukan takwil dengan memindahkan dari zahirnya, tidak benar. Mengapa? Fa inna dhahiral kalam mayatabadur minhu mayatabadur mayatabadaru minhu minal makna wa yahtali bihasbi siyak wa ma yudafu ilal kalam. Karena yang namanya zahirul kalam itu makna yang langsung tertangkap oleh benak sami, benak pendengar, benak yang diajak bicara, dan itu berbeda-beda maknanya tergantung siak, konteks kalimatnya, atau kemana kalam itu disandarkan. Sebagaimana sudah dijelaskan ketika kita berbicara tentang qawaid fi adillati al-asma wa sifat. Artinya bahwa tafsir yang disampaikan oleh salaf itu tetap berdasarkan zahirnya, walaupun menurut kamu bukan zahirnya. Itu zahirnya. Tetapi ingat bahwa zahir kalam itulah berbeda-beda tergantung konteks pembicaraan atau kemana kalam itu disandarkan. Fa innal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasbi tarkibil kalam wal kalam murakkab min kalimat wa jumal yadharu ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'dihha ila ba'd. Karena yang namanya kalimat itu berbeda-beda maknanya tergantung susunan kalimatnya. Jadi kata per kata itu bisa berbeda-beda maknanya tergantung susunan kalimatnya. Dan kalimat ini tersusun dari kata-kata dan dari ya, jadi kalam, pembahasan, pembicaraan tersusun dari kata dan juga dari kalimat. Maka akan tampak maknanya dan maksudnya dengan penggabungan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, sehingga menghasilkan perkataan utuh. Paragraf sebuah kalimat itu akan jelas maksudnya. Jadi sebuah kata tertentu bisa berbeda maknanya karena letaknya dalam kalimat yang berbeda. Dan kalimat tertentu juga bisa berbeda maksudnya karena letaknya dalam paragraf yang berbeda. Bisa saja kalau kemudian seorang memahami sebuah perkataan separuh paragraf, dia memahami A, tapi ketika dia melanjutkan sampai utuh paragraf, maka ternyata maksudnya B. Ya itu sangat mungkin. Maka barang siapa yang membatasi maknanya pada separuh paragraf, lalu kemudian dia katakan inilah maksudnya, menutup mata kepada kelanjutan paragraf tersebut yang sesungguhnya yang dimaksud adalah B, lalu kemudian ini dohirnya A, maka kalau dipahami B itu sudah mentakwil namanya, maka itu adalah tidak benar. Ya dohirnya kalam, tunggu sampai perkataan itu utuh selesai. Itu aslinya yang namanya dohir kalam. Jadi ketika pembahasan sudah tuntas, nah gimana kamu pahami? Adapun kemudian baru separuh bahasan lalu dipahami, lalu kemudian yang sesungguhnya ketika diselesaikan bahasan itu pahamnya akan beda, lalu menganggap paham yang beda itu keluar di dohirnya, itu adalah klaim yang keliru. Ya, ini bantahan global yang pertama. Kita tidak setuju, tidak sependapat dengan kalian bahwa salaf ahlus sunnah telah melakukan takwil. Yang mereka lakukan bukan takwil. Mereka tetap membiarkan lafadz itu sebagaimana zahirnya. nusus sifat seperti lohirnya, tidak pernah ditakwil, diberlakukan sebagaimana lohirnya. Tapi ingat bahwa lohirul kalam itu bisa berbeda-beda sesuai dengan siakul kalam atau ketika kemana kalam itu disandarkan. Yang kedua, sanihuma, anana law salimna anna tafsirahum sorfun an zahiriha. Yang kedua, tarohlah. Sekarang tarohlah. Jadi saya terimalah. Tarohlah. Artinya hakikatnya enggak nerima. Jadi hakikatnya yang pertama sebenarnya. Yang kenyataannya, yang sesungguhnya terjadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita sekarang ngalah, tarohlah ya. Saya terima sekarang, tarohlah saya terima ya. Tuduhan kamu kalau salah mentakwil. Jadi salaf telah melakukan takwil, sorful kalaman dohiriha. Maka tarohlah seandainya apa yang kamu katakan benar, bahwa salaf itu telah melakukan takwil, fa inna lahum fi dzalika dalilan minal kitab wa sunnah. Maka sesungguhnya pasti mereka ada dalilnya dari kitab atau sunnah yang melatar belakangi mereka mesti harus mentakwil. Imma mutasilan wa imma munfasilan. Sama saja apakah dalilnya itu mutasil, nyambung tadi yang kita bilang sesungguhnya itu masih dohirnya ya. Taruhlah kalau kemudian dikatakan takwil karena ada kalimat sesudahnya dalam paragraf tersebut atau di paragraf berikutnya menjelaskan paragraf pertama maksudnya ini. Sehingga kalaulah kemudian keluar dari dohir yang diinginkan oleh paragraf kedua, maka ada sambungannya di kalaulah bahwa keluar dari dohir yang dimaksudkan pada paragraf pertama, ada sambungannya yang masih nyambung pada paragraf keduanya. Karena itu satu rangkaian pembicaraan. Jadi dijelaskan bahwa dohirnya tidak yang dimaksud. Penjelasannya ada paragraf berikutnya. Ini kalau nyambung ininya, mutasil. Takwilnya masih di situ juga. Maka tidak disalahkan, dibenarkan melakukan takwil. Bahwa memang ada dalilnya dan dalilnya ternyata masih nyambung. Karena masih satu bahasan. Kemudian bisa jadi munfasil, terpisah di kesempatan yang lain. Datang penjelasannya. Atau ketika sudah ditanyakan, apa maksudnya begini? Oh enggak, maksudnya begini. Nah, itu apa? Jadi sudah ada penjelasan. Takwilnya datang walaupun terpisah, tidak nyambung. Maka karena ada penjelasan dari sahibul kalam bahwa maksudnya bukan dohirnya, ya dibenarkan keluar dari dohirnya. Karena yang mengeluarkan dari dohirnya sahibul kalam. Ya, sekarang kalau misalnya saya sampaikan kepada antum, teman saya selama sebulan kemarin bolak-balik masuk rumah sakit. Kalau titik sampai di situ, apa yang antum pahami zahirnya? Ya. Siapa yang sakit? Ya. Kemudian beberapa setelah kemudian ternyata habis itu ya karena kepotong makan atau apa. Jadi gini. Jadi kemarin itu kan bapaknya dia sakit. Akhirnya dia harus bolak-balik ke rumah sakit nengok bapaknya, ngurus bapaknya. Siang sakit siapa? Iya. Nah, tadi yang sakit bapaknya itu keluar di zahir kalam yang pertama, ya atau tidak? Tetapi ketika itu sudah ada penjelasan dari siapa? Sahibul kalam. Maka apakah antum harus memaksakan diri? Enggak, yang sakit dia. Antum kan kemarin bilang, tadi bilang bahwa dia sebulan kemarin bolak-balik masuk rumah sakit. Berarti dia yang sakit. Loh kan sudah saya jelaskan. Yang sakit bapaknya. Dia bolak-balik untuk apa? Untuk ngurus, bukan dia yang sakit. Itu terpisahannya antara jadi takwilnya terpisah. Karena ketika kalimat yang pertama itu semua pendengar akan memahami apa? Teman saya yang sakit. Tapi begitu ada penjelasan, maka semuanya juga paham yang sakit siapa. Nah, bagi yang kemudian ketika ada penjelasan dia sudah terlanjur pergi, maka dia akan memahami yang mana? Memahami yang mana? Nah, ketika seandainya dia pergi, kemudian tadi Ustaz Abu Isa cerita kalau temannya sakit bulan yang lalu. Salah enggak dia? Salah enggak dalam memahami? Dia salah enggak? Salah enggak? Tidak salah dia kan? Dia memahami sebagaimana zahirnya. Enggak salah dia. Karena dia pahamnya baru sepotong dan yang sepotong itu memang begitu, mesti dipahaminya begitu. Walaupun dia salah, kenyataannya dia salah karena yang sakit, tetapi dia tidak salah dalam memahami sebuah perkataan. Justru kalau kemudian dia bilang bahwa temannya bolak-balik ke rumah sakit, enggak tahu nengok siapa. Itu dari mana dia paham seperti itu? Dari mana? Dari bisikan siapa kok dia bisa bilang begitu? Itu diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Tanpa ada dalil. Ngapa? Dari mana kamu bisa paham bahasanya dia cuma bolak-balik enggak sakit? Dari mana kamu paham? Ya, jadi sangat tidak bisa diterima seseorang yang memahami sebuah kalam keluar dari zahirnya, dan zahir sebuah kalam bisa apa? Berbeda-beda. Maka kalau kemudian misalnya langsung kemarin teman saya sebulan yang lalu bolak-balik masuk rumah sakit karena kebetulan bapaknya sakit sehingga dia harus ngurus. Apa yang langsung antum pahami ketika itu? Siapa yang sakit? Bapaknya. Enggak ada seorang pun. Ketika itu langsung. Sebagaimana juga teman saya bulan yang lalu bolak-balik dia masuk rumah sakit. Dirawat sepekan, keluar, pulang, baru seminggu di rumah, masuk lagi, dirawat. Siapa yang sakit? Ya. Dan penjelasan baik mutasil maupun munfasil yang sesungguhnya, kalau kemudian mutasil itu tidak bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai sorful kalam ando dohiri, kecuali dia katakan bahwa kita keluar dari zahir kalimat yang di depan karena adanya kalimat berikutnya. Tapi kalau bahwasanya kita memahaminya keluar dari zahirnya padahal penjelasannya ada bersambung, sehingga tidak layak untuk dikatakan apa? Takwil. Karena apa? Masih ada di situ langsung bersambung. Yang bisa dikatakan takwil kalau apa? Kalau terpisah. datang berikutnya penjelasannya. Tapi selama masih sambung sebenarnya, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita keluar zahir dari kalimat pertama karena adanya penjelasan pada kalimat kedua. Tapi kalau kemudian kita keluar zahirnya padahal bersambung, ya titik begitu enggak tepat. Atau kita keluar zahir, kita keluar di zahir perkataan dia yang kemarin karena kemudian dia menjelaskan hari ini. Berarti sekarang kalamnya setelah datang menjelaskannya zahir atau tidak? Kita memahami sebagian zahirnya atau tidak? Tetap. Karena setelah perkataan itu dijelaskan, maka perkataan itu sudah zahir. Dan kewajiban kita harus menerima perkataan zahirnya. Setelah apa? Diketahui apa zahirnya. Sejak diketahui zahirnya. Tidak boleh memahami kalam keluar dari zahirnya. Maka ya tadi kasus teman saya bulan yang lalu keluar masuk rumah sakit. Kalau saya menyampaikannya cuma seperti itu, padahal sesungguhnya yang terjadi di bapaknya yang masuk rumah sakit, dan saya tidak pernah menjelaskan hakikat yang sesungguhnya yang terjadi. Kemudian orang bercerita, kemarin Ustaz Abu cerita kalau temannya dirawat di rumah sakit, yang salah siapa? Yang salah siapa? Saya atau yang memahaminya? Nah, yang disalahkan itu saya atau yang memahaminya? Kalau ternyata bapaknya yang sakit. Nah, antum misalnya setelah keluar di majelis cerita, oh kemarin saya cerita kalau temannya ternyata dirawat di rumah sakit. Bulan yang lalu keluar masuk rumah sakit. Udah. Karena mendengar tadi, kemarin teman saya bulan lalu keluar masuk rumah sakit. Nah, yang disalahkan kalau ternyata yang masuk rumah sakit bapaknya, siapa yang salah? Nah, yang menyampaikan. Gak jelas. Gitu. Yang menyampaikan, yang menimbulkan salah paham. Yang salah yang menyampaikan, yang menimbulkan salah paham. Dia enggak tahu bahwa kalamnya itu mesti dipahami seperti apa gitu. Padahal kan kalau kemudian kita letterlek kata-kata itu, siapa yang bolak-balik masuk rumah sakit siapa? Bolak-balik masuk rumah sakit apa mesti sakit? Tidak kan? Tetapi kan umumnya orang yang kata-kata enggak dipahami kecuali dirawat itu. Karena kalau tujuannya menyampaikan hanya dia bolak-balik rumah sakit, hampir-hampir orang enggak ngapain ceritakan apa? Bolak-balik apa? Keluar masuk rumah sakit kalau maksudnya bukan dia yang sakit, hampir enggak ada manfaatnya gitu. Ya. Jadi pasti kalaulah seandainya saya terima tuduhan antum bahwa mereka memalingkan kalam dari zahirnya, nusus sifat keluar dari zahirnya, pasti mereka punya apa? Punya dalil dari kitab atau dari sunnah, baik itu mutasil atau munfasil. Sebab sesungguhnya memahami sebuah kalam keluar dari zahirnya tanpa dalil itu berdusta atas nama mutakalim. Takawul Jadi telah berdusta atas nama mutakallim. Kita sering enggak salah lidah gitu. Artinya keselau lidahnya. Kemarin saya ketemu sama si Budi. Padahal yang dia maksudkan siapa? Pak, misalnya Rizal misalnya. Tapi lisannya apa ini apa? Karena di sini lagi mikir apa? Budi dia mau cerita ketemu Rizal, yang kejual apa? Nih. Ya kan? Maka apakah kemudian yang mendengar paham enggak yang dia maksudkan Rizal? Kalau tidak punya dalil. Ketika dia mengatakan yang dia maksudkan Rizal, itu harus punya apa? Punya dalil. Misalnya kadang parasitnya. Barang siapa yang bertakwa pasti masuk neraka. Padahal maunya apa? Sorga. Antum tahu itu kalau maksudnya apa? Maksudnya apa? Sorga. Tapi apa? Kalau dohirnya jelas ya. Tapi antum paham. Kan jelaskan, ya kemarin saya dapat penjelasan bahwa siapa yang bertakwa pasti masuk surga. Padahal ustadznya ngomongnya masuk apa? Karena antum tahu hujah. Antum tahu dalil, tahu alasannya. Pasti itu apa? Salah. Nah ketika antum tidak tahu kalau itu keliru, mau gak mau antum harus memahami apa? Sebenarnya yang dikatakan. Ya, maka kalau kemudian kalam Allah dan kalam Rasulnya dibawa kepada keluar dari zahirnya, kan seakan-akan Allah keliru ya. Mau menyampaikan A tapi keluarnya B kan tuh. Lo gak punya dalil. Jelek gak? Sangat jelek itu. Sangat jelek. Pasti punya dalil kitab sunnah, imam mutasil, imam munfasilan, walaysa limujarad subhat yas'umuha asarif barohin waqat'iyat, bukan semata-mata subhat, jadi hanya kerancuan, hanya dugaan salah. Dia klaim bahwa sunnah itu memang menjadi sarif, menjadi pemaling atau untuk mengeluarkan dari zahirnya. Dari perkara-perkara yang sudah jelas, yang sudah pasti, yaitu kalam Allah dan kalam Rasulnya, khususnya nusus asma sifat, ya tawassalu biha ila nafi ma asbatallahu li nafsi fi kitabi aw ala lisan rasuli. Sebagai jembatan untuk menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya maupun lisan Rasulnya. Ya, itu bantahan umum. Ada dua. Diingat baik-baik. Karena kalau antum pegang kaidah ini baik-baik, walaupun antum gak bisa menunjukkan bantahan khususnya, minimal antum terbentengi dari sifat mereka. Dan sesungguhnya bantahan ini pun bisa membuat diam mereka. Walaupun antum enggak bisa, nanti kalau mereka tunjukkan lo ayat ini contohnya di sini, ketika dipahami kan keluar di zahirnya, ya saya enggak tahu lah. Tapi yang jelas tadi, zahirnya mesti tidak sebagaimana yang kamu pahami, karena mereka pasti akan memahami sebagaimana zahirnya, dan zahir sebuah kalam berbeda-beda. Dan taruhlah itu keluar zahirnya, pasti punya dalilnya. Lima mutasil, lima munfasil kitab sunnah. Adapun bagaimana saya mendudukkan hadis yang kamu sampaikan itu, memang saya tidak punya kemampuan. Jadi bantahan umum tadi itu mestinya dimiliki setiap kita. Kalau bantahan munfasilnya tidak harus. Karena itu butuh keilmuan lebih gitu. Tapi kalau bantahan umum, maka semestinya kita punya. Jadi yang namanya orang awam, awamnya kaum muslimin itu bisa membantah dengan bantahan umum setiap kasus yang dilontarkan oleh penyelisih, orang-orang yang menyimpang, baik orang-orang ulbidah maupun orang kafir, tentang kebenaran yang ada pada agamanya. Dituntut. Sebab kalau kemudian dia tidak memiliki bantahan umum, bantahan umum ini tidak juga tidak harus dia bisa mengungkapkannya. Minimal apa? Tersimpan di dalam batin. Sebab kalau dia tidak bisa membantah, tidak ada bantahan berarti masuk. Kalau masuk merusak hatinya gitu. Tapi kalau dia punya bantahan walaupun enggak bisa ngomong. Karena ngomong itu juga apa? Butuh kemampuan tersendiri. Butuh keberanian, butuh kemampuan. Kadang antum datang ngesupat kepadanya, tidak harus antum punya kemampuan bantah. Ya, karena balai keluh nafsu dalam usaha. Tetapi batin antum enggak menerima itu harus. Antum bahasnya itu enggak benar harus tersimpan dalam batin. Itu enggak benar. Karena mestinya begini-begini, ini batinnya. Walaupun ngomongnya apa? Enggak bisa. Mengungkapkannya enggak bisa. Tapi tahu kalau itu salah. Tidak benar. Berjalan di sini bantahan dalam hati antum. Lalu beliau sampaikan, wa ammal mufassal fa ala kulli nasin idda an salab sharaf an dhahirihi. Adapun jawaban secara terperinci, maka jadi bantahan secara terperinci maka berlaku untuk setiap dalil yang diklaim bahwa salaf memalingkan dari zahirnya. Ya. Dibantahan secara terperinci, ya bantahan terhadap setiap dalil yang disampaikan oleh mereka yang dituduh bahwa pada dalil itu salaf memalingkan dari zahirnya. Contoh yang pertama. Ya. Jadi contoh itu diklaim bahwa Ahlussunnah mengakui telah melakukan takwil diklaim oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian Hanabila bahwa sebagian Hanabila tadi mengatakan inna Ahmad lam yata'awal illa fi thalathati asya. Dikatakan bahwa Imam Ahmad itu tidaklah melakukan takwil kecuali dalam tiga dalil, yaitu al-hajrul aswad yaminullah fil ard, hajar aswad adalah tangan Allah di bumi, wa qulubul ibad baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Dan hadis hati-hati para hamba di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Dan hadis wa inni ajidu nafsar rahman min qibal yaman. Dan aku dapatkan zat ar-rahman atau jiwa ar-rahman dari sebelah min qibal dari arah Yaman. Lalu selesai mengatakan hadil hikayah kadibun al-Ahmad. Jadi kisah ini, pernyataan inilah berdusta atas nama Imam Ahmad. Artinya, Syaikhul Islam tidak setuju bahwa Imam Ahmad melakukan takwil terhadap ayat hadis-hadis ini. Tidak membenarkan bahwa Imam Ahmad telah melakukan takwil terhadap hadis-hadis ini. Apalagi Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. dan beliau digelari dengan Imam Ahlussunnah Wal Jamaah kaitannya dengan kekokohannya dalam mempertahankan madhab Ahlussunnah Wal Jamaah khususnya ketika itu pada fitnah khalq Quran terkait dengan asma wa sifat. Dan paling membenci takwil, maka ini tuduhan dusta terhadap Imam Ahmad telah melawan takwil. Dan kalaulah kemudian dikatakan takwil, walaupun sebenarnya hakikatnya bukan takwil, itu ya karena dalil yang menuntutnya. Tapi sebenarnya bukan takwil. Sesungguhnya apa yang dipahami adalah itulah zahirnya. Sebagaimana telah disampaikan pada bantahan global tadi. Ya, kita bantah satu persatu dari tiga contoh di atas. Al-misal al-awal, al-hajrul aswad yaminullah fil ard. Contoh yang pertama, hadis bahwa hajar aswad alat tangan Allah di bumi. Maka ini juga dibantah dengan dua metode, ditolak dan diterima. Pertama, bantahan pertama dengan cara ditolak yaitu annahu hadisun batilun la yasbutu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis batil, bukan hadis berarti. Artinya bukan hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda al-hajrul aswad yaminullah fil ard. Belum nukilkan siapa saja yang telah mengomentari tentang batilnya hadis ini. Dari Ibnul Zawzi, hada hadisun la yasih. Ibnul Arabi, beda antara Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi, mufassir, jalil. Kalau Ibnu Arabi, ini mulhid. Kafir. Ibnu Arabi mengatakan hadisun batilun fala yultafatu ilaih, enggak perlu dilihat, enggak perlu digubris, hadis batil. Rasulullah mengatakan ruwiya anin nabi bi isnadin la yasbut. Ya. Nah, sesungguhnya dalam kaidah Ahlussunnah Wal Jamaah para muhaddisin ahlul hadis, jadi ini juga harus menjadi prinsip kita semuanya di dalam berdalil, berhujjah. Pertama, subutud dalil. Ini syarat berdalil. Itu minimal dua. Pertama, subutud dalil. Artinya dalilnya sahih, dalilnya benar, itu memang dalil yang wahyu. Kalau dari Al-Quran jelas sudah mudah untuk subutnya. Kalau dari hadis berarti disyaratkan hadis yang makbul, hadis yang sahih, hadis yang bisa diterima. Kemudian yang kedua adalah sehatul istidlal, yaitu benarnya cara berdalil. Ya. Nah, maka kalau dalilnya sudah tidak sabit, maka batala istidlal. Sudah enggak berguna lagi sebagai dalil, enggak usah dibahas istidlalnya. Kalau dalilnya itu sendiri sudah tidak sabit, tidak bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, maka enggak perlu dilihat lagi istidlalnya. Aslinya begitu. Karena syarat pertamanya tidak terpenuhi. Baru kalau syarat pertamanya terpenuhi, baru dilihat. Istidlalnya benar atau tidak. Kalau istidlalnya salah juga tidak bisa diterima. Nah, inilah mengapa ahlul bid'ah, orang-orang kafir, orang sesat itu bisa mendapatkan masa, bisa menarik manusia dalam alirannya, dalam kelompoknya, dalam agamanya. Pokok permasalahannya karena kejahilan yang diajak. Di samping sebagian mereka juga karena ittiba'ul hawa. Karena memang pengekor hawa nafsu. Maka orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tentang dalil dan tentang istidlal adalah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya bid'ah atau kekafiran. Coba kalau direnungkan baik-baik, agama yang selain dari agama Islam itu kan sesungguhnya tidak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Karena agama kan wahyu ya, artinya apa? Pemiliknya Allah. Ketika seorang mengatakan bahwa melalui jalan ini akan selamat, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala, akan dimuliakan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, itu kan harus ada sumber yang jelas dari Allah kan itu, yang akan menjamin keselamatan dan kemuliaan. Sementara mereka tidak bisa menunjukkan satupun klaim mereka kalau jalan yang mereka tempuh itu ada jaminan dari Allah SWT. Hanya klaim saja. Akan dimasukkan surga Allah, akan dimuliakan, akan mendapatkan begini, begini, begini. Itu. Tanpa ada dalil sedikit pun. Maka ya, hanya orang-orang yang ittibaul hawa, pengekor hawa nafsu, atau yang taklid buta, yang silo dengan orang lain. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Tidak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Nah, berbeda dengan ahlul bidah dari kalangan kaum muslimin. Maka karena kebetulan dalil mereka kadang Al-Quran dan kadang hadis, dan hadisnya pun sahih, maka lebih mudah lagi untuk apa? Untuk menarik massa, karena punya Al-Quran dan punya hadis juga sahih kadang. Maka untuk selamat dari jerat mereka dibutuhkan apa? Kemampuan istidlal. Korelasi antara dalil dengan masalah yang diklaimkan. Ya, kalau orang yang tahu berdalil, ya sangat tidak bisa diterima ketika membenarkan tarikat Allah wistaqomu ala tariqati laskena kuma'an godako. Nah ini kan ayatnya, kalau kamu betul-betul istiqomah di atas tariqah, maka akan mendapatkan air. Nah, jadi kita harus bertarikat. Ini ayatnya. Ya hanya orang bodoh aja yang menerima. Jadi harus bertarikat karena ada perintahnya. Kalau berjalan di atas tarikat, nanti sebagian berdalil dengan apa? Solu ra'aitum kama ra'aitumuni usoli, ini ada perintah untuk muni usoli gitu. Salatlah dengan muni usoli gitu. Solu kama ra'aitumuni usoli gitu. Dalilnya benar atau salah? Sahih hadisnya. Salahnya apanya? Istidlalnya gitu. Kan jelas ada perintah untuk muni usoli. Itu contoh. Maka tidak setiap orang berdalil dengan Al-Quran dan hadis berarti dia benar jalannya. Harus sihatul istidlal, benar istidlalnya. Dan istidlal yang benar itu disyaratkan ala fahmi salafus saleh. Tidak ada istilah yang benar kalau keluar dari ijma' salafus saleh. Jadi yang paling benar istilahnya adalah salafus saleh. Dan yang istilahnya, hasil istilahnya bertentangan dengan ijma' salafus saleh, maka itu batil. Sepandai apapun, secerdas apapun orangnya, hasil istilahnya, kesimpulan yang dia dapat dari sebuah dalil, kalau bertentangan dengan ijma' salaf, pasti salah. Karena tidak ada yang lebih hebat dalam berdalil melebihi mereka. Dan salaf kalau sudah ijma pasti benar. La tajtalimu hadil umala zolala. Ya, jadi hadis ini batil. Aslinya enggak perlu ditengok sudah. Gak perlu digubris. Jadi gak perlu yang perlu diambil manfaatnya dari hadis ini. Karena tidak waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuduhan dari mereka maksudnya apa di sini? Ya, maksud dari bawahnya Ahlussunnah keluar dari zahirnya, mentakwil. Kan Ahlus Sunnah tidak ada satupun yang berpendapat bahwa Hajar Aswad itu betul-betul tangan Allah. Tangan Allah bukan Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad bukan tangan Allah. Berarti telah dianggap mentakwil. Karena bunyinya Hajar Aswad yamunullah. Berarti mentakwil kalian. Nah sekarang taruhlah kisah ini atau hadis ini benar, taruhlah gitu. Ingat namanya taruhlah berarti bukan kita membenarkan. Dan yang masyhur ini dari Ibnu Abbas, yang masyhur dari Ibnu Abbas. Dan namanya masyhur belum tentu juga benar dari Ibnu Abbas itu. Tapi masyhurnya ini katanya dari Ibnu Abbas. Belum tentu juga dari Ibnu Abbas. Kalau namanya masyhur. Utrubul ilma walobisin. Itu masyhurnya dari siapa itu? Itu masyhurnya ucapan siapa itu? Rasul. Rasul bersabda utrubul ilma walobisin. Walaupun itu hadis yang palsu. Ya, jadi taruhlah. Jadi kita pahami sekarang hadis ini, asar ini. Kalau orang yang waras, orang yang tahu makna sebuah kalam, memahami sebuah perkataan, gak akan ada yang memahami dari kata-kata ini bahwa Hajar Aswad itu tangan Allah hakiki. Kenapa? Hal al-Hajar Aswad yaminullah fil ard. Yaminullah fil ardi. Beda kalau titik yaminullah gitu. Kalau kalimatnya titik al-Hajar Aswad yaminullah, titik itu berhenti di situ, ya lohirnya adalah Hajar Aswad tangan Allah. Dan kalau ada kalimat seperti itu harus ditakwil. Mengapa? Mengapa harus ditakwil? Ya, karena laisa kamitslihi syai'un itu. Harus takwil. Seandainya. Karena hujah yang lainnya, alasan yang lainnya, menurut kita menurut sunnah. Karena bain Allah bain ibadihi bain. Allah bain terpisah dari hambanya. Terpisah dari makhluknya. Apalagi bunyi sudah yaminul fir'at. Maka gak perlu ditakwil ini. Karena zahirnya tidak menyatakan Hajar Aswad adalah tangan Allah. Tapi tangan Allah di bumi. Maka apa kelanjutannya? Faman sofahu faqobalahu faka'annama sofa allaha waqobala yaminahu. Maka barang siapa yang menyalaminya atau menciumnya, maka seakan-akan dia telah menyalami Allah dan mencium tangan kanan Allah. Berarti dia mencium tangan kanan Allah atau tidak? Menyalami tangan kanan Allah atau tidak? Yang disalami siapa? Yang dicium siapa? Nah, kalau mencium Hajar Aswad atau menyalami seakan-akan, seolah-olah, berarti jelas bahwasanya Hajar Aswad bukan dohir kisah ini sendiri, dohir asar ini sendiri. Jadi secara kalimat ini seutuhnya dohirnya memang tadi. Jadi Allah menjadikan barang siapa yang menyalami dan mencium Hajar Aswad seperti menyalami tangan kanan Allah dan mencium tangan kanan Allah. Itu yang zahir nas ini. Tidak ada sedikit pun terpahami bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Mau dikatakan mentakwil gimana? Ya. Ini kasus yang pertama, subhat yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua asani, al-misal asani. Qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. hati-hati para hamba di antara dua jari dari jemari-jemari Allah SWT. Ya, ditinjau disebutu dalil sabit. Ini dalil sabit. Dalil sahih riwayat Muslim. Inna qulubal ibad, inna quluba bani Adam kulluha baina isbi'ain min asabi ar-Rahman. Ka qalbi wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sarif al-qulub, Allahumma musarif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya. Nah, tujuan mereka menganggap bahwa Ahlu Sunnah mentakwil hadis ini karena Ahlu Sunnah tidak memahami bahwa jari-jari Allah ada di dalam hati-hati para hamba, lalu apa? Ngapit jarinya. Wahai Ahlu Sunnah, kamu tidak memahami hadis ini bahwa jarinya Allah itu ada dalam hati, di dalam dada para hamba, lalu ngapit, ya kan? Ngapit dua hati kayak gini lo. Nah, misalnya gini. Kamu enggak paham gitu kan? Berarti kamu keluar zahirnya. Kamu tetap memahami Allah di atas. Dan tidak memahami bahwa betul-betul Allah itu meletakkan tangannya dalam dada manusia lalu ngapit hati-hatinya itu. Itu dianggap apa? Keluar dari zahirnya. Maka dibantah di sini bahwa zahirnya enggak begitu. Zahir kalam seperti ini tidak seperti itu. Ingat bahwa zahir kalam bisa berbeda-beda sesuai dengan apa? Kemana kalam itu diidhofahkan. Kalau tadi tarkibnya, susunannya sudah jelas menunjukkan. Kalau ini idhofahnya, jari di sini idhofahkan kepada siapa? Kepada Allah. Yang ngapit siapa? Yang apa? Yang meletakkan hati di antara dua jari-jarinya siapa? Allah. Di antara dua jari-jari siapa? Allah. Jadi jangan disamakan. Kalau kemudian kamu bilang bahwa botol aqua ini berada di antara dua jari saya, dan ternyata gak harus begini juga kan. Botol ini di antara dua jari saya, benar gak? Benar. Botol ini di antara dua jari saya, benar? Betul juga. Apa harus begini? Enggak kan? Boleh begini? Boleh begini? Boleh yang satunya? Boleh. Boleh. Masih benar juga. Tidak harus dipaksakan masih begini. Yang namanya diantara itu. Ya. Jadi tidak harus yang namanya diantara itu adalah mumasa. Jadi dia bersentuhan dengan yang mengantarinya, yang menghadapinya. Dan itu bisa terjadi pada makhluk. Ya, contohkan tidak harus begini, boleh begini, boleh begini juga. Jadi tidak mengkonsekuensikan bahwa hati-hati walyalzam min qauni qulubu bani adam bain isbi'ain minha antakuna mumasalaha. Jadi harus bersentuhan dengannya. Tidak. Hatta yuqala innal hadis mahmuhim lil hulul fayajibu syarfuhu an zahirihi, sehingga dikatakan bahwa hadis ini mengesankan adanya hulul, yaitu adanya menyatunya Allah dengan makhluknya, sehingga harus ditakwil, harus dikeluarkan dari zahirnya. Tidak, tidak ada yang memahami hadis ini bahwa Allah menyatu dengan hambanya, tidak ada. Contoh konkret di dalam makhluk, fahada sahab musakhkharun bainas sama'i wal ard wa huwa la yamussu as-sama' wal ard. Coba lihat sahab, awan, dia bergerak di antara langit dan bumi, tidak menyentuh bumi dan juga tidak menyentuh langit. Tapi musakhkharun bainas sama'i wal ard, dia beredar, diatur peredarannya, perjalanan di antara langit dan bumi. Tapi awan itu tidak menyentuh langit dan juga tidak menyentuh bumi. Jadi bahwa zahir dari hadis ini adalah Allah SWT memiliki dua jari jemari, jadi ada dua jari jemari bagi Allah Taala. Adapun berapa jumlah semuanya, maka hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Karena isbi'ain min asabi ar-Rahman, berarti jari jemari Allah tidak hanya dua. Asabi, dua itu di antara asabi. Ya, sampai di sini kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.